أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. والله أعلم بمراده. يا أيها الذين آمنوا هيلين يلينغون أكيكان بدن إيمان كن يا الذين كبه لا يبلونكم يأتي بكال نيوبة تمنان yakti bakal nguji temenan kum ing siraka belayak tabironakum yakti tegas yakti bakal nyoba temenan kum ing siraka besapa Allah Gusti Allah bisayin kalawan suwiji-wiji biru sulihi lakum kalawan pirang-pirang kiriman Allah lakum gadwe siraka beh minna saidi nyatene saking buburon tanalu hukang merkolehu ing saidi asari minu tegese pirang-pirang kang cilik minu saking usaid aidikum apa pirang-pirang tangan sirakabe warima hukum lan pirang-pirang tumbak sirakabe elkibaro tegese yang pirang kang gede minu saking usaid wakan nadalika bilhudai bialan ana apa dalika mangkono-mangkono ibtila ikut tetaping dalam tanah hudai bialan wahum yurimun ala utaya sahabat kabeh iku lagi pada hari haram ya sahabat kabeh wahum muhrimun bagana tilwasu magana apa sato gesit watairulan burung tagusa humiku ngaliputi ya wasulam tairhum ing sahabat pirihalihim dalam pirang-pirang pemondokan ane sahabat li'alam Allah darpun yang tahu waruh uning azabagus ya Allah ilma zuhurin galawan waruh zuhur mayaghafu ingwong kang wadi amanu ing Allah bil ghaib ala tetap kalawan kang ghaib alun ya iku dari ala ya ghaib antegas ala kang ghaib lam ya rahu yang orang ingal yam manu ing Allah payajtani bubakang adoi ya si man payajtani bal'am masyidah makantang adoi ya si man masyidah ing buburan pamani tada magau desa pamani ku ngaliwat tada zaman pada zalika yang dalam pada zalika naing dalam sausin emang kona larangan penyegaan huzaking usaid pastadu pastadahu maka ngeburan ya zimanu ing usaid falahu maka ikut tetap kode manazabun alimu tapi siksa kang lara. Ayat iya nulikin ayat anu kamari ngan patalina ayat ieu jeung cobaan-cobaan terhadap manusia. Manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke saah ieu bahkan terus datang ke akhir menjelang kiamat. Terus bae berputar kugus ya Allah teh dicoba dicoba dicobangan bahasa dicoba teh ya jang urang padahal Allah mah atuh teu kudu nyoba ka urang sebab kaweruh kanyaho ka uninga geus aya di Gusti Allah mun dicoba kuat jeung henteu napan geus apalin Gusti Allah mah mukmin jeung kafirna Gusti Allah geus apal kuat jeung teu kuatna Gusti Allah mah geus apal janu nguatkeun jeung nu henteu nguatkeun pan Gusti Gusti keneh Deku kumahage nu soleh jeung nu toleh atupan geus apaleun janu nyolehkeun Gusti Allah nu nolehkeun Gusti Allah aku make dicoba jang urang geus bahasana sanajan nyalande ka Gusti Allah nu dimaksudna maka urang ieu bilagah ngaran istimewa supaya kaharti ku urang kabehan sebagai makhluk anu makhluk tepan dititah ibadah ka Gusti Allah. Ma khalaqatul jinna wal insa illa liya emang dek dicoba kumaha kitu iya ku Gusti Allah dicoba teh lantaran kahirupan urang Arab wakana syed kaayaan buburon eta ngajadikeun kitu adatal Arab ngajadikeun kitu ma'ais li arabil aribah atau li arabil uroba artinya kieu urang Arab teh kahirupanna teh ngabuburon ka leuweung mawa panah mawa pedang manuk diburon kumanehanna aya uncal kemudian aya berbagai-bagai hewan teh dibuburon dijual ka pasar tah kahirupan urang Arab baheula di zaman jahiliyah datang ka mer ka Kanjeng Nabi tah eta teh kos kitu kahirupan ma'isna ma'isahna jadi mayoritas urang Arab teh ma'isahna kahirupan perekonomian ieu adalah buburon mendak ngetren coba bae bayangkeun waktu Kanjeng Nabi itu Ibrahim ngalayat ka Kanjeng Nabi Ismail ke Mekah pan Kanjeng Nabi Ismail keunyeunan panah handapeun tangkal kayu belah ditun Zamzam lamun geus ka Mekah mah ieu Zamzam ngan kitu ge ku ari mah Zamzam pan ditutup ieu mah bagi nu baheula can ditutup ta ieu Baitullah ieu Zamzam sekitar bangsa 50 meter aya tangkal kayu gede rada luhur gedenya seutik teta tangkal kayu pake nyuhan Kanjeng Nabi Ismail nyenan panah jang nanta buburon kaleuweung ke dibawa teh terus kaleuweung lain Kanjeng Nabi Ismail bae mayoritas urang Arab teh maisahna eta ke dibawa ka pasar dijual itulah datang ka zaman Kanjeng Nabi urang ge buburon teh sangat ngetren luar biasa terutama hewan-hewan anu lalindeuk bangsa permanukan manuk anu lalitik kalau menuju jarago eta teh bangsa pecang bangsa uncal bangsa nu kitu mantak kapanggih minyak misik ge kapantina uncal di dieuna aya ngagendeng segede kieu eta teh kalamun geus tagag sorangan etalah jadi biang minyak misik dibelah kurang dicampuran ku cai mun teu dicampur ku cai teu beak-beak seungit terus bae asli eta etalah getih anu berubah menjadi minyak misik asli getih ta tadi nama kulantaran geus berubah kuari jadi minyak bisa dipakai kuari kapir ta tadi mah kulantaran geus baca dua kalimat syahadat jadi muslim suci kuari mah bodoh ta tadi na barang ngaji haju kuari jadi pinter nu teu nundutan mah suci kos kitu bae nah gitulah cerita kahirupan urang Arab setiap ayat kahirupan didinya pasti bakal dicoba ku Gusti Allah sakumaha Gusti Allah nyoba di zaman Bani Israel saat eta di umat Kanjeng Nabi Musa alaihi salam umatna dalam kehidupan anak mencari maisahna perekonomian anak perikanan mayoritas perikanan ka laut terus anu ka laut nu ngadagangkeun nu ngider etalah di zaman Kanjeng Nabi Musa adalah perikanan mentak eta aya bae di ku Gusti Allah rek dicoba mah awas ulah ngalalauk poe Sabtu dilarang sedangkan lauk teh poe Sabtu nolobana di luar poe Sabtu mah rada kurang bahkan bisa disebutkan eubuh tapi lamun poe Sabtu masya Allah kadele kumata sedangkan dilarang cek Gusti Allah bejakan Musa Sabtu temenang ngalalauk kumaha eta aya nu kuat aya nu henteu deuk nyoba datang ka mana iman umat Kanjeng Nabi Musa ternyata 70% teu kuat hanya 30% anu kuat nuturkeun larangan eta. Aya nu ngahela. Musa bejakeun ka Gusti Allah, aing ngalalaukna mah kami moal poe Sabtu, pasti ge Senin Salasa, ngan kami mandek nyeun ka malir be ti laut supaya lauk teh poe Sabtu ka ditu ka empang kami. Meunang tanda ulah. Poe Sabtu mah ulah nyeun kegiatan naon? Ibadah ka Gusti Allah. Sabtu teh ibadahna Yahudi. Sabtu mah ibadah, ulah aya kegiatan perekonomian, perpolitikan. Tetek cek Kangjeng Nabi Musa. Teu kuat. Nah, di zaman Kangjeng Nabi urang ieu adalah buburon sangat ketren. Maisahna teh idinya anu ngahirupkeun nagara teh, nagara Mekah ngahirupkeun nagara Madinah, manusia-manusiana teh buburon kaleuweung, dilarang ku Gusti Allah waktu Kangjeng Nabi aya di Hudaybiyah. Untuk mencoba kekuatanana jeung dideuleuh keimanan manusia. Datang ka mana sieuna ka Gusti Allah anu Maha Gaib. Coba turunlah ayat ieu. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ إِلِنْ جَلْمَا أَنُّ أَرْرِمَنْ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنَاتْ يَكِينْ جَلَاسْ pasti layabluwannakum Gusti Allah bakal nyoba kaaranjen kabeh bakal nguji dek di dalam mana nu kuat mana nu hente hente kudu loba diuji nate kunu keur digeluti ku manusia saat eta ge hanya bisaim minasaid hanya sekadar tina urusan buburon ieu teh ngabahasakeunana Gusti Allah bisain make isim nakiroh teh teh kapan maedahkeunana bisa kana umum kebelah dieuna mah bisa maedahkeun kana tahkir bisa maedahkeun kana hina berarti ngabuburon teh usaha anu hina sanajan bisa ngahirupkeun dina perekonomian Mekah saat eta tapi usaha eta teh termasuk usaha anu hina ngan sakadar ngalah hewan ngan sakadar ngalah kitu uncal jeung sajabana kemudian dijual ku Gusti Allah teh dilarang lantaran eta perusahaan anu teu pati bagus nu hina geus kabahasakeunana ge make naon kitu ngaranna bisain bisain teh isim nakirah teh maedakeun kana kiat perekonomian anu melalui hewan eta adalah syai'in minas syai' kartina hina ieu buburon teh dilarang ku Gusti Allah awas birusulihi kiriman-kiriman Gusti Allah pan ai hewan mah teu bisa dikembangbiakeun ku urang lantaran sanajan dikembangbiakeun ge kadang-kadang panyakit da teu gawawa geus dikirim bae ku Gusti Allah gunung anu breng manuk pinuh gunung anu uncal leuweung anu gitu embe gunung anu terus bunding gunung anu sapi sapi-sapi leuweung himar teh eta teh birusulihi lakum dikiriman ku Gusti Allah hewan-hewan per gunung per leuweung per daerah. Geus engkena bisa kieu gunung anu oh berarti dek ngala uncal ieu panahna gunung anu oh berarti dek ngala manuk ieu panahna ieu alatna dek ka anu oh berarti dek ngala sapi liar make ieu alatna geus diterap-terapkeun ku Gusti Allah na ieulah ku Gusti Allah bakal dicoba bisain bi rusulihi lakum dikirim dikirim dikirim ku Gusti Allah tapi kuari dek dilarang ku Gusti Allah tanalu aidikum warimahukum anu bisa benang kuleungeun lamun anu laletik manuk-manuk teh araraneh di zaman harita mah keur encan dilarang mah ku Gusti Allah teh tetep bae kudu dibandring tetep bae kudu dijaring kudu tetep bae kudu dileugeut barang ku Gusti Allah dilarang mah masyaallah eta manuk teh halali berani luhureun hulu kalah liberan we di dia di pundak ya Allah single libet uncal-uncal segala rupa sedengken ikan dilarang kugus ya Allah teh dicoba kugus ya Allah coba datang ke mana keimanan anjir tanaluhu aidikum anu laletik mah bisa dicekal kulengen tanpa susah payah warima hukum nu gelede mah make panah make pedang jeng sajabana tapi ayah dina kagampangan nu jelas maha babari jasa ngalaman nukte tapi kuari dilarang ku Gusti Allah awas cek Gusti Allah dilarang nai wa hum muhrimuna fakanat silwahsu wa tayr tagsahum pirihali dilarang awas ulah selama beberapa hari ulah salila di Hudaybiyah turun ayat ieu teh waktu Kangjeng Nabi deuk nyerang Mekah mampir di Hudaybiyah kuari jamaah-jamaah haji kadang-kadang ngalamikot ka Hudaybiyah ka dieu ka arah Jidah masjidna sangat sederhana teu dibangun caina kadang-kadang kurang di Hudaybiyah mah eta teh kadang jamaah haji kuari ngalamikot ka Hudaybiyah deuk umroh masalahan penting ka tanah halal bae lain ka jaronah lain ka tanahim tapi ka Hudaybiyah ari urang lembur mah teu nyaho dongengna Hudaybiyah Hudaybiyah we naon ieu Hudaybiyah teu nyaho kaler kidul teu nyaho hitut bau teh dongengna kos kitu tah ketika Kangjeng Nabi deg-deg nyerang Mekah nah di dieu mampirlah di Hudaybiyah ta eta teh ta cicing di Hudaybiyah Kangjeng Nabi aya di dinya ku ari tanda antara Mekah jeung Jidah ta eta teh make tugu ieu tanah halal ka dieu tanah haram ta eta teh Hudaybiyah ngaranna masjidna teu dibangun baheula mah ku ari geus rada dibangun ge can optimal tapi kemudian caina geus seetik di dinya urang ngalamikot kadang-kadang kadang-kadang henteu wah masalah geus ngan ieu mah carita Hudaybiyah turun ayat ieu teh di dinya tah awas segenap kaum mukminin kaum muslimin mukminat muslimat Allah ngalarang mencoba ka aranjeun kabeh saha anu kuat jeung saha anu henteu lian Allah supaya Allah ngayahokeun mayahofuhu bil ghaib ka jelema anu sieun bil ghaib halna anu gaib ka Gusti Allah nu gaib pan urang lamun teh mah dititah ku bupati-bupatihna aya kadeuleu ngajengleng jeung make aturan-aturanna sieun wajar lantaran kadeuleu kumata mun gubernur ngeinstruksikeun kadeuleu kumata instruksina sieun mun dilarang kitu keneh lamun komandan di ABRI batalion aya aturan-aturanana mun menyalahi aturan sieun lantaran kadeuleu kumata kadenge ku ceuli komandanna galak jasa tilok seri-seri ajan kitu keneh di kepolisian atawa aturan-aturan di organisasi urang teh bisa sieun lantaran kadeuleu kuari mah urang diinstruksikeun ku Gusti Allah haram halal meunang henteu sunah makruh bari Allahna teu kadeuleu tah deuk nguji Allah teu kadeuleu nu ngainstruksikeun deuk datang ka mana nurutna diuji ku Gusti Allah nu mentak di dieuna lialam Allahu ilma zuhurin cek Imam Jalal ya Allah mah geus apaleun ieu lialam Allah ngarah Gusti Allah teh apaleun ieu teh ilma naon ilma zuhurin berarti goyahna jang urang ai ilma zuhurin mah ya Gusti Allah bapa geus apaleun nu mukmin jeung nu kafir atuh memang lang Gusti Allah atuh Allah maha uninga anu ibadah jeung nu teu ibadah Allah teh kapan apaleun janang Gusti Allah nu saleh jeung nu teu saleh nu toleh atuh apaleun jang nang Gusti Allah ieu sagala rupa boro-borona naon lahir urang jeung maot urang geus kajauhan ku Gusti Allah janang Allah ieu atuh make dicoba kuliah lama oh Imam Jalal saeutik mah di dieu make ilmu zuhurin maksudna Allah deuk nyaholkeun teh ilmu zuhur supaya lahir ebreh ka manusa jadi lain ka Allah ngan disalandekeun ka Allah supaya kanyahoeun kumaraneh kabeh wae para manusa saha anu iman jeung saha anu teu iman ka Gusti Allah saha anu kuat imanna jeung saha anu teu kuat ka Gusti Allah na ieu teh jang aya lanjut bisa kadeuleu khususna halayak rame umumna ka Kangjeng Nabi Muhammad mad deuleuk ku anjeun instruksi ieu saha anu kuat jeung saha anu teu kuat begitu truk diinstruksikeun manuka laliber diluhureun sirah sedengkeun haram uncal-uncal embe-embe singhaliwir dihareupeun digigirin kitulah Allah teh setiap deuk nyoba teh aya di dinya barangna aya anu ngintip bae Muhammad aya emang kurang itu ingin bapak bukan lama ya Muhammad mendek di ala bayi lau manuk itu waduh mun ku urang dijual manuk itu tuh hijina ge sakitu buh mun urang menang 10 mun 100 geus muji kitu bae cek nu sareng deh ulah ulah kitu tetep bae lain ka Muhammad na Muhammad mah instruksi doang kana mah gaib lah Allah mah teu kadeuleuy Urang Arab ge kos kitu urang Arab. Urang Arab ge sarua. Teu kadeuleuh. Aing mah asal ku Muhammad bae ulah kadeuleuna. Izin aing ku Muhammad mah. Tapi lamun ku Allah mah pan Allah mah teu kadeuleuh gaib Allah mah. Ya urusan urang jeung Allah. Waduh itu tuh embeleuweung. Waduh ngabring kitu tuh. Aya sabaraha tuh? Waduh aya 20 hijina sabaraha? Waduh lamun 20. Waduh Muhammad aya weh. Tele ulah sok kitu. Engke Muhammad nyahun eta hampir urang Arab nguji kitu kabeh. Hampir teu kararuat. Masya Allah. Teh ketika diuji gitu teh hampir teu kuat. Nah kuari teh weh riba. Kredit. Saha coba kuari di imah mana nu henteu ngeridit? Di imah mana nu henteu boga tipi? Iya dicoba ku Gusti Allah saat babari jasa baheula mah urang deposito ka bank ke anakan atawa ayeuna mah urang nunda duit kemudian cokot bunga na baik eta teh ge teu tabungan khusus atawa memang nyimpen bae geus kadeuleuh bunga na per bulan mun sataun wah bisa ngundak-ngundak jeung tambah-tambah. Wari mah urusanana urusan kredit. Aduh, meuli motor cukup bae kamari ieu mah 2 juta DP, kebelah dieuna 1 juta DP, kebelah dieuna 500 DP per detik ieu 100.000 DP hutang. 100.000 ge hutang. Engke kumaha deui coba? Mulai ku ari diharam-haramkeun ku kiai nu kamari diharamkeun ja kiai na ge ngeridit yeuh. Kiai na ge sukut ku ari. No comment. Istilah bawa omong yai kuman itu ngeridit aram mata eh cek yai malam mah aram lah tu temu kuman itu nape janganan ngeridit kijang kuman yai yai deposito si aram dan ada mengai bayar lama yai yai dia dia aram tapi depan tu lah tu kuma orang baik janganan esok di berepan ku bos di kuma beres nah tak iya dicoba. Guys, lantaran haram, ganti kuarima kurang, kuarima ku daging. Maka daging kuarima guys terasa, terasa bang. Padahal mah bang-bang kene, koperasi bang, daging bang, dan lain sebagainya. Nunga huhuluan anak kiai kene bae. Masya Allah, kamari multi. Nunga huhuluan di Jakarta, di Bandung kiai. Kiai berudeng deh. Nda kumaha coba tabalinger tengar raji. Masya Allah. Sosok supi anu ditonton ku orang, didengekeun ku orang. Udeng-udeng nage. Lain paranti sholat iya ngehalangan iya ta. Ya iya sunah make udeng-udeng ge tamum. Eta teh apan dikaluhurkeun jang sholat. Di luar sholat mah jatuh sunah. Akhirnya nama di luar sholat jeung di jero sholat make kos kitu bae. Iya lah kehalangan sujud lah kemana bego. Nyana kapan jadi kekentong na ngajin teh sih nusa bener na lamun nyana ngis promosikan di Jakarta kiai sakitu intelek na promosi multi level di aji atuh mantak naon coba di atamati Yahudi di Amerika kokocoran naga mantak naon waya di takrib bae teu bisa dilaksanakan ulah atuh atau urang atuh nyen sekup urang gedeken ku urang ulah ngagedeken batur otak na ditenden didengkul. Lantaran ieu mah bang, ieu mah lain. Baca tuh, baca, baca kumata nu jelas. Bisa dikerebekeun ka di neraka. Masya Allah. Nah, ieu kuari bang, dicoba ku Gusti Allah. Ambalayah geus puguh, bang ngajegir gedungna ti pakotaan. Kuari di kampung Ambalayah terus geus kredit. Nah, ye. Alas ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek larek rek awewe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun ka babi syai'in ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum kuleungeun daratang sorangan kredit teh ka imah. Dek ngeridit mobil datang, dek ngeridit motor datang, diangsong-angsong geun ka imah komo aye gincu mata madu. Geus das. Warima hukum nu galal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari. Ieu dilarang ku Gusti Allah li alam Allah ngara Allah nyaheun maya qafuhu bil gaib ka jelema anu sieuneun ka Gusti Allah secara gaib. Sieun teh ka Gusti Allah. Allah teteh, Allah teteh kadeh kurang, tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang. Saha coba mayakhofuhu bil ghaib? Nusieun ka Allah. Begitu datang angsongan keridian dan garang inget ka Allah, Allah neuleukeun riba ieu kajen kumaha ge? Henteu abdi moal-moal ngeridit moal-moal. Moal abdi moal. Kadeuleuk tegerna iman di dero dada. Tawaran deui ieu mah kredit, mah kredit tapi murah bungana teh. 1% dan 10% persen acan ieu malah ngan 2% doang. Ngan rada rileh rada panjang. Nah, ieu mah DP-na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae meuli. Moal aing mah kadeuleut tegerna. Waalaikumsalam. Pagi-pagi. Pak, belum ada motor ya di sini? Iya, belum ada. Ini ya, udah saya bawain deh. Mau pengen motor apa? Enggak punya uang, gampang. Uang mah udah tiap bulan aja ya kecil. Anu-anu-anu. Oginya 3 tahun dah udah ini motor. Ya udah bawain satu dah. Oh, iya teh kak. Geus leutik ya eta. Leutik iman di hate jelema eta. Leutik iman di dada. Pagi, kiai pagi. Aduh, pagi sibuk ya suka kemana aja. Ya kadang-kadang atuh undangan, muludan aja. Maka lu nggak punya kendaraan sulit, kiai. Iya emang. Udah saya bawain aja di sini. Mau Avanza ada, mau Kijang juga ada, mau apa juga ada. Udah yang penting berapa itu? Udah gampang sama sama saya mah. Yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga. Udah gampang dah. Aduh itu nah. Ya udah bawain satu. Kiai blon. Kiai blon kos gitu tah. Di mana nu teger kiai coba kuar. Di mana ngomongna puluh ya beleuy. Aja ngomongnya geur ieu mah cenah loba ieu santri nu ngaraji kuari mah jauh. Atuh bongan sia diajak-ajak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu. Boro-boro batur ngaji sia ge teu make ilmu. Geur ieu mah cenah ya iya alhamdulillah nu batur ngaji 20 30 mah datang ka 70 aya kuari. Atuh sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung, segala naon. Ya emang kos gitu temuin. Atuh lain bagian sia sih emang ngariung kuduna. Lain ngadoa bari cerik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu. Ye, suka teman teh jadi mamala. Atuh, atuh pan sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa. Heeh sih. Kan. Itu banyakit di babawa kunyana. Hayang dituturkeun ku santri moal bisa atuh. Ilmu Allah mah teu bisa pake lalagaan. Kajeng ting urang muka pondok pasantren niat ibadah deuk nungtun santri aing mah keuna nyahuan ka Gusti Allah belah dieuna keuna bisaeun maca kitab ka belah dituna keuna nyahuan ka Gusti Allah abai ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju pre bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae dituturkeun bae ngaji mah kos kitu. Tapi lamun urang geus mengkol tidinya, mulai ngeridit hayu, tiatut hayu, tiweha hayu, geus di mana bae geus hayu, ceramah hayangna hayang cawambon melulu. Moal dituturkeun. Kok bisa kitu kiai? Lantaran pasantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis. Cek urang ketos non teknis nyaho aing geus nyaho eta. Di luar teknis pondok pasantren mah geus lamun pondok pasantren maka teknis cara pondok pasantren modern dunia tama. Pasantren mah non teknis teu kudu make teknis pasantren mah lantaran deuk nungtun jelema dibawa ka Allah asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun. Teu kudu make teknis-teknis. Udangkeun budak peuting tahajud. Berjamaahkeun tahajudna. Balik bae boro-boro tahajud sorakeun teu. Non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae heula di pondok asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona mah masak masak geus teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan geus isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bola dia dahar bae cang ka masjid-masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah. Dalam riwayat wali Allah, pesantren mah teu kudu dititahan ngaji jang. Ayo sing bener ngajar teu kudu. Cicing di pondok pesantren. Masa? Kayak meak duit bapana. Neng sebulan dua bulan kakarak nyana ka masjid. Oh berjamaah. Allah. nongtrong kieu nongtrong ngaji nya kitab naon kitab aing mah can boga mah loka ngaji enggeus ya ku kieu ge asal betah bae cenah. Teu aya aturan ngaji teh aya aturan pusing ade ulah salah lantaran pondok pasantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah. Beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun. Kitulah ieu Allah lamun geus mere ilmu ka hiji santri masyaallah. Eta mah make teknis-teknis kitu modern tah mah. Ni mustaqti ta mudirun tah mah. Moborot. Apa pondok pesantren mah tiba heula ge. Sok ae geura. Tiba heula ge santri botakan kos duprustasi. Ke masjid ke belari dong guys embungnya sih embungnya sih bau gak suka segitu men babat orang saya tak tanya saya satu kumain main sampai ada ke Allah mati itu gedung saya sih kecuali ada ke mall ke Allah paling jangan batu orang yang sia sih keteloknya sih oke satu itu baru bentak gak masalah dahar tepuguh waktu. Emang santri puguh waktu henteu. Coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok. Jem sabaraha bae aya bae nu masak. Jam sabaraha bae aya nu masak. Tas subuh aya nu masak. Jam 7 aya nu masak. Jam 8 aya nu masak. Jam 10 aya nu masak. Jam zuhur kiai ka masjid nyana mah masak. Asar batur ngaji nyana masak peuting-peuting waya istirahat nyana mah masak keneh bae. Aja dicarekan ku kiai na dulah emang kos kitu pondok mah. Bebas di pondok. Aja salah teu nyahoeun kabeh ge ka rahasia pasate. Ingat awas nu deuk diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah. Ditarima na kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan. Kudu nu loyog, nu rendah hati, anu bener-bener endek. Nu mantak lamun teu betah, ku teu betahna bae ge teu boga bagian teh budak ilmu kawalian. Teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian. Ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak. Mun bapa mah santrenkeun anak diitung ku ari geus 10 taun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahkeun geus jadi wali. Yeah, emang bae lain deui atuh. Lain deui pondok pesantren mah teu meunang aya aturan-aturan eta mah. Aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter. Eta mah sekadar ngagiatkeun doang kiai teh. Teu salat subuh berjamaah saleter. Di jero hate mah biasa-biasa supaya budak giat doang, kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui. Mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh. Oh, biasa bae. Tuh sabulan, sabulan, dua bulan geus janda rada betah. Mulai ngaji sorogan ilaman lawa mina bina bina tu ambilin. Baruan sira mah tu kan mantur. Kita bang ngaji di pondok mah kos lalagaan. Nanti atuh mana bae adun. Leng saminggu tu ngaji ngaji. Ngaji tadi pohon deui. Ya tetep geun geus. Geus kitu bae pokona pondok pesantren mah. Setahun, dua tahun, tilu tahun, empat tahun, lima tahun, genep tahun. Aya muludan. Di mana cing sia mah santen geus kebal tuh coba-coba sia jadi MC. MC. Tukang ngatur-ngatur teh siap. Padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya. Ngan pantang mundur santri mah. Eueuh, konsepna ti ditu mundur. Eueuh, komo bab ngariung mah. Wah, et. Hayu jadi MC, ngadadak bisana santri. Emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu eueuh pendidikan protokol eueuh eueuh pendidikan MC begitu der bisa nyana eueuh kebeneran deui korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori beuh pohara jasa pan ya beda sautak saeutik lah. Beres teh atuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sakalian geus ha geus mubalik nelambat macet nyaw datang nyaw teh aceng siap diborong ku sorangan bae datang ka imah mah nya ngalamun bae aing sina naon cek santri mah geus kitu. Emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang, ngaji kemetakna di imah. Kabeh santri mah geus kitu, tidok aya coba ayeuna pipidatoan eueuh ti dituna. Coba kokorian eueuh ti dituna. Kumaha prakna bae. Tuh kakarak dirinya mikirnya, oh berarti iya ya nu kapake ye di lembur teh ya, karak nyana mikir saeutak saeutik deur bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang kitu. Aduh aing naik jadi ustad dia isuk tad kemana urang nonton bola yuk siap. Ustad bae, wae nonton bola, menonton bola bae. Da ustad dah santri ma, non teknis kajen gedeng temenang. Terus bae kiai na ngaji bae, lillahi ta'ala temenang marah ka santri na teh. Ayi lain boga maksud tertentu, maka kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah. Masalah. Breng 10 tahun, 15 tahun kadeuleuy kuari. Padahal mah di pondok na tilok ngaji. Tapi di imah nama Allah kapake ku cek lembur teh ajang ulah ka mana nya ieu masjid jauh deui di kokolot teh aing dipikolotkeun burung jeung nyana nyana hatena seserian leh siap sapira jadi imam leh santri ogos kitu. Eueuh nu teu maju kabeh ge maju. Dak di Jakarta coba nu nyekel-nyekel masjid, pondok pesantren naon kata musala, santri salaf mayoritas. Hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang, urang Serang, urang Tangerang salaf. Di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa nu keluaran lain salaf masyarakat teu narima. Heran dipaksakeun ge lain bae cakate teh lain kos kitu, lain. Padahal bila mun kaluaran salap, Masya Allah, salah seutak seting mah geus maafu. Naon eta? Teureuhna basicna awalna memang maksud ibadah. Jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa kudu sok ibadah nikmat. Tapi lamun masyarakat deuk ibadah dipimpin kuno lain ibadah duduiteun lain deui bae hatena. Jadi teu sapagodos antara masinis jeung muatan lain deui. Sakitu hebatna capetang nyana teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae. Kunaha maksudna lain deui ibadah. Lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunaan eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah. Mah ibadah tuh matak pondok pesantren mah teu bisa kitu. Geus lamun kiaina mah hiwal jadi tim sukses. Di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang Serang Pandeglang teu kudu ka Jakarta Jakarta teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur ambuk naon eta niatanana geus lain deuk ka Allah deui tah mantak sing hade ye, kredit ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge di onang ku ari henteu atuh sia teh ku ari mah geus boga apan sanang kredit goblok. Kamari mah ku masyarakat teh punten mama kuari mah punten mama nu kan. Aya kanan kuari mah. Geus di luar nyaritakeun nah lain kiai tamah kos kitu ngeridit. Lain kiai tamah nya mah jang ngadoana ge jadi tim sukses. Lain kiai disatukan nu kos kitu. Beda geus teu nyambung. Panyakit dibabawa. Ye layabluwannakumullahu bisyai'im minasyaid usia Allah tenyo baka ahli-ahli Mekah ka orang Arab lantaran kehirupan orang Arab teh ngabuburan dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburan kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa hum muhrimuna jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh teu pati bagus sabenerna mah dina kahirupan maisa teh urusanna ngabuburan kurang bagus nu paling bagus mah tani nomor kadua dagang eta nu paling hebat mah maisa nomor kahiji tani nomor kadua dagang geus sakitu dagang na ge sing hade deui tani na ge sing hade ku ayeuna mah na yeuh liyalamallah maksudna Allah dek nembongkin kanya hogus ya Allah ye lain Allah supaya nyaho lain Allah tedek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mantak ilmu zuhurin ya Allah setik mantak may khaufuhu bil waib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan famani atada ba'da zalika falahu adzabun alim sahabae jelema anu ngaliwat batas takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah teu meunang ngabuburon ibrak nyana fastadahu terus bayinya nang abuburan padahal manggis dilarang ku Gusti Allah berarti nyana teh teu ngadeuleuh kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nyana terus bae berarti tada teh pamani tada sahabat kiai pamani tada sahabat ustad pamani tada sahabat tokoh pamani tada sahabat masyarakat mukminin mukminat sahabat anu ngaliwat ku atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun bunga bank terus bae cak Allah falahu adzabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah ye di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wakila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung nomor kedua gede beteng betengna gede lain gede beteng ayo gede beteng marana ima betengna gede beda gede beteng jeng beteng gede lain doi temen di kulon mah temen di wetan mah nuju gede beteng di urang gede beteng rana ayo mah betengna gede lain doi ayo ribaan dayut betengna dayut nyana mah ta eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung ayo teman teu bae ieu mah keur cerita panyakit di dunia teman-teman teu bae aing sial cenah kiai gendut jantung aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter-sakarakter jeung satipe-satipe aya jelema memang ku Gusti Allah di jeung postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya aya jelema teh mun daharna gede lintuh mun daharna leutik kuru aya aya anu jelema teh saeutik bae daharna sanajan saeutik tapi lintuh bae beda-beda teh mah ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu adzabun alim ieu nu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cik sakaol mah sarua di dunya ge bakal dibere di dunya di akhiratna jelas di dunya na hiji bakal dibere penyakit ham penyakit hazan penyakit syak jadi ieu bingung bae prihatin bae mang-mang bae eta teh suuzon ke ka jelema suuzon bae coba ge kiai anu asup Golkar mah ka jelema suuzon bae kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nya sering jeung pamarentah bae nyana asup di jero suuzon bae ka jelema teu meunang nanaon suuzon bae mantak boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran moal moal lantaran suuzon coba ge coba lain lalagaan asal kiai geus am geus bergelut mukhalid jeung pamarentah suuzon teh terus bae kasasaha ge suuzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah ngan nyambung lidah doang ngan kadengena ti sungut kula cabok sia kuaing suuzon bae ge asal geus aya ka pamarentah bae kanu lain teh suuzon bae tapi lamun cekas kiaina waya jeung pamarentah pamarentah dakwah aing mah ka pamarentah ge waya jeung pedagang-pedagang dakwah aing mah waya jeung masyarakat-masyarakat nyana mah tilok aya suuzon-suuzonan biasa bae ka Gusti Allah nek nuduhkeun ieu mah aing mah ka Gusti Allah waya nita ngazakat-ngazakat waya nyaritakeun teh jujur ka pamarentah teh pinarakaeun ka mah kabeh ge jelema kabeh ge yeuh bakal pae lempeng ngeunaheun kadengena sanajan teu nuturkeun kadeh sanajan teu nuturkeun ngan kadengena mah tetep aing ngeunaheun atuh nyahoninya lagi kana ngeunaheun mah masyarakat ge aya nuturkeun mah teu henteu tah eta kos kitu tah lempeng. Nah, ieu ye keur cerita. Falahu adzabun alim bakal disiksa famanita da jelema anu teu nuturkeun ka Gusti Allah pasti disiksa. Di dieu keur cerita cobaan masalah buburan kunyana dirumpak atuh puguh ku Allah dilarang kunyana dilaksanakeun. Takabur berarti teu nurut ka Gusti Allah pasti disiksa ana. Puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus bae. Motor ngeridit, sepeda ngeridit, imah ngeridit. Dahar ge ngeridit terus bae. Tah eta teh falahu adzabun. Nauzubillah min. Mudah-mudahan urang gabehan dibere caang hate urang. Dibere cekas hate urang sehingga urang narima aturan-aturan ti Gusti Allah. Bisa ngalaksanakeun sagabeh parentahanna, bisa ngajauhan sagabeh laranganna sehingga urang maot aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, digiring di mahsyar menuju surga Allah di bawah bendera Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge di bawah bendera panji-panji guru-guru urang anu ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam.